السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. سنة تiga kali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على رسول الله والمرسلين. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih punya iman dan masih punya Islam. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pelanjutnya setiap akhir zaman. Malam hari ini kita sudah sampai pada materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang pemecahan akidah satu. Pemecahan akidah satu adalah pertanyaan tentang asal muasal kehidupan ini. Dari mana asal manusia, alam dan kehidupan? Kita harus menjawab dengan alam yang kita miliki, yaitu pemikiran kita. Tetapi sebelum kita menggunakan itu, kita harus tahu hakikat berpikir itu apa. Saya mohon maaf malam hari ini karena remote-nya habis tadi, baterainya yang habis. Tapi sepanjang jalan saya mager-mager hukum, nggak ada yang punya. Karena dulu saya salah beli karena baterainya gede dan agak jarang yang ada yang jual. Jadi agak olahraga sedikit naik turun. Ini ada kuasa sedikit. Kita dibantu dengan whiteboard, tapi sebenarnya sudah saya buat supaya tidak pakai whiteboard. Ibu, kelihatan ya? Kemudian akan lebih karena hujan kritik-kritik. Baik, kita buka. Kita mulai dengan ya, pertanyaan tadi, dari mana asal muasal kehidupan ini? Terus kita harus berpikir. Nah, berpikir itu apa? Kita lihat ya, kita buka tadi ya, atau dulu. Jadi manusia, ini semua yang hadir manusia ya, yang merasa tidak manusia boleh tutup jari. Manusia itu memiliki dua alat untuk mencari kebenaran. Dibuka. Jadi untuk memperoleh kebenaran ini, manusia punya dua alat. Kita pakai kemudi. Jadi manusia dalam memperoleh kebenaran itu memiliki dua alat. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah menggunakan akalnya. Ingat, ini alat bukan sumber kebenaran, alat yang untuk mencari kebenaran. Kemudian yang kedua kita lihat menggunakan perasaan. Jadi dua alat inilah yang dimiliki manusia dan dua alat inilah yang menjadi andalan manusia untuk memperoleh kebenaran. Terus kita harus melihat yang disebut kita menggunakan akal itu apa, yang disebut kita menggunakan perasaan itu bagaimana. Kita lihat yang perasaan itu dibuka. Nah, yang dimaksud maksudnya itu menggunakan perasaan itu nanti yang muncul kalau menggunakan perasaan itu akan berbicara tentang suka atau tidak suka, atau tertarik tidak tertarik, senang tidak senang. Contohnya kalau kita ditanya, kenapa memilih Islam? Tergantung jawabannya. Kenapa Anda memilih Islam? Kalau jawabannya, saya senang sama Islam. Kenapa Anda tidak memilih yang lain? Pokoknya saya senang sama Islam. Yang lain saya tidak suka. Berarti ini menggunakan kata. Kenapa? Bahasa perasaan itu di dalam tentang suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, atau senang atau tidak senang, itu bahasanya perasaan. Dan perasaan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kita lihat. Kalau ditanya terus, mesti dibukakan. Berujung kepada pokoknya. Ciri-ciri orang menggunakan perasaan. Kalau ditanya, kenapa kamu memilih Islam? Saya suka. Kenapa kamu suka? Mesti nanti ujung-ujungnya pokoknya saya suka. Ciri-ciri menggunakan perasaan. Dan terus juga lagi. Maka kalau menggunakan perasaan itu bersifat subjektif dan emosional. Terus juga lagi. Maka ini tidak dapat mengantarkan kepada kebenaran. Jadi tidak bisa digunakan untuk memperoleh kebenaran. Justru banyak sekali kalau kita mencari kebenaran menggunakan perasaan. Mungkin dulu yang pernah saya contohkan, ada seorang artis, seorang wanita, artis, perempuan, dia masuk Islam. Ditanya sama wartawan, kenapa Anda masuk Islam? Ternyata dia masuk Islam itu karena melihat pacarnya. Pacar saya itu orang Islam, dan saya tertarik masuk Islam karena melihat pacarnya itu sholat. Jadi kalau lihat pacarnya sholat, lihat pacarnya sembahyang itu dia tersenyum. Perasaannya itu merasa terharu. Mungkin biasanya pacarnya pertarikan kalau sholat bisa khusyuk, bisa tenang. Akhirnya dia tertarik, pengen masuk Islam. Kalau dasar dia masuk Islam karena suka, karena kepingin, karena tertarik, maka saya yakin ketika dia mencoba sholat, sholat yang pertama itu pasti bisa dilakukan sangat khusyuk, sangat lama. Mungkin sholat subuh, sholat pertama, dia hidupnya 4 rakaat dan diselesaikan 1 jam. Sholat subuh 1 jam. Dia merasa kuat, sholatnya lama sekali. Dia merasa tenang, dia merasa tenang. Sholat pertama. Nanti begitu 2 jam kemudian tiba-tiba tidak ada asar. Sholat lagi, empat rakaat. Mungkin sholat yang kedua tinggal setengah jam. Empat rakaat. Tiba-tiba setengah sudah fajar, 3 rakaat. Mungkin sholatnya sudah setengah jam. Belum selesai sujud, tiba-tiba sudah isya. Sholat lagi, 4 rakaat. Mungkin sudah tinggal 5 menit. Besoknya lagi cukup, biasanya bangun kesiangan kan harus bangun pagi, sudah masuk sholat lagi. Kok enggak enaknya jadi orang Islam? Sebentar sholat. Saya khawatir, dulunya dia sangat tertarik, dulunya dia sangat suka, kemudian kalau perasaannya berubah, perasaannya dia menjadi tidak suka, perasaannya menjadi bosan, maka bisa saja dia keluar lagi dari Islam. Karena apa? Maksudnya Islam itu dasarnya apa? Suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik. Kalau sudah tidak tertarik lagi, sudah bosan lagi, sudah enggak merasa lagi, dia bisa keluar lagi. Nanti kalau pengen dia masuk lagi. Itu berarti memilih kebenaran agama itu tidak berdasarkan ikatan yang kuat. Hanya berdasarkan suka atau tidak. Dan itu bahaya. Kalau kita memilih kebenaran dengan menggunakan kausa. Maka kita pasti memiliki alat yang kedua. Alat yang kedua sekalian, yaitu akal. Nah, apa ciri orang menggunakan akal? Ciri-ciri orang menggunakan akal itu, dia senantiasa punya alasan, dia senantiasa punya argumen. Kalau ditanya, mesti ada dasarnya. Kalau ditanya, ada dasarnya. Ditanya lagi, ada dasarnya. Sampai argumen itu bisa dipertanyakan lagi argumennya, bisa dipertanyakan lagi argumennya, terus juga sampai kepada, berujung kepada pemikiran yang paling mendasar. Contohnya, kalau dia tidak dia punya jawaban, tidak sekedar suka atau tidak suka. Saya memilih Islam karena Islam itu yang benar. Berarti dia punya apa? Agama yang baik salah. Ini kan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan setiap argumen bisa ditanyakan. Argumennya lagi, alasannya lagi. Kenapa Anda memilih Islam? Dan kenapa Anda yakin bahwa Islam itu benar? Masih bisa jawab? Bisa. Karena menurut Al-Quran, agama yang benar itu Islam. Agama yang diridhoi Allah Islam. Inna dinna insyaallah itu Islam. Jadi masih punya dasar. Kalau yang sejauh ada dasarnya, itu bisa ditanyakan lagi. Dasarnya apa? Kenapa ada saya normal Al-Quran? Dasarnya apa? Masih bisa menjadi. Karena Al-Quran itu berasal dari Allah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Jawaban ini merupakan dasar dari jawaban sebelumnya. Maka jawaban ini bisa dipertanyakan lagi. Kenapa kamu percaya sama Allah? Dasarnya apa? Dijawab. Dasarnya dari Quran. Menurut Quran Allah itu ada. Kenapa kamu percaya sama Quran? Karena Quran berasal dari Allah. Kenapa percaya sama Allah? Berasal dari Quran. Kenapa punya sama Quran? Berasal dari Allah. Tidak jadi. Tidak jadi pakai akal. Berarti memang ada yang harus dipotong. Dipotongnya sampai mana? Kenapa Anda percaya sama Quran? Kenapa tidak sama Injil? Karena berasal dari Allah. Quran itu berasal dari Allah. Kenapa Anda percaya sama Allah? Nah, sinilah yang harus kita buktikan. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah pasti ada? Dengan menggunakan apa? Kalau menggunakan akal, masih terus bisa dipertanyakan. Dibuka. Nanti akan berujung kepada pemikiran yang bersifat objektif dan rasional. Itu diri-diri menggunakan akal. Jadi bersifat objektif dan rasional terus dibuka. Dan dia dapat mengantarkan kepada kebenaran yang bersifat pasti. Ini bedanya menggunakan akal dengan menggunakan perasaan. Makanya nanti saudara-saudara yang masih pemuda-pemuda dalam memilih jodoh itu nanti bisa ditanyakan. Memilih jodohnya itu berdasarkan perasaan atau berdasarkan akal? Itu bisa. Misalnya kerja, Mas siapa? Materi dan nikah belum. Jadi korban. Jadi materi kita saya tawar. Materi belum menikahkan. Mau enggak? Saya punya calon. Ini fotonya. Orangnya sangat cantik. Orangnya sangat cantik. Yang kedua apa? Sangat solihah. Agamanya bagus. Apa Quran 30 juz. Putusan IAIN. Kemudian yang ketiga. Dia anaknya orang kaya. Bapaknya kiai lah. Pertanyaannya, mau enggak Mas Diri? Ini orangnya. Mau enggak? Jawabnya apa? Tidak mau. Kenapa enggak mau? Coba kurang apanya? Agamanya bagus. Anaknya orang kaya. Bapaknya kiai. Orangnya juga cantik. Kurang apanya? Kenapa enggak mau? Kenapa Mas Diri enggak mau? Nah, kalau jawabnya pokoknya saya enggak mau. Kenapa? Pokoknya saya enggak senang. Nah, itu berarti menggunakan rasa. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat subjektif maksudnya. Ya kalau saya enggak senang mau apa? Ujung-ujungnya apa? Pokoknya saya enggak senang. Dipaksa saya enggak mau. Kenapa enggak suka? Ya namanya perasaan susah dijelaskan. Mau gak suka. Ini kan cantik, namanya juga gak suka. Kok malah milih yang jelek, namanya juga suka. Itu namanya subjektif. Tapi kalau objektif, ciri objektif semua akal itu bisa membenarkan. Kalau dulu saya contohkan, kalau orang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka ini dikatakan kebenaran yang pasti. Semua akal bisa menerima 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada yang bisa menolak. Kalau akal sudah meyakini bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pasti benar, maka akal itu akan terkunci selamanya mengatakan ini pasti benar. Apapun perasaan yang terjadi pada dirinya, tidak akan berpengaruh. Misalnya Mas Heri lagi, Mas Heri coba katakan 1 tambah 1 sama dengan 3, mau enggak? 3, salah. Keras kan? Mas Heri katakan 1 tambah 1 sama dengan 3, tidak, 2. Masih semangat kan? Kemudian saya pukul kepalanya. Wes, ayo katakan 1 tambah 1 sama dengan 3. 3, 2. Saya tendang. 2. Katakan 1 tambah 1 sama dengan 3. 3, 2. Gitu. Saya pukuli terus. 2, 2. Dan terakhir saya keluarkan pistol. Masukkan ke mulutnya. Katakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti bilang 2 meledak kepalamu. Iya Pak. 3, 3. Kenapa berubah? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi 3? Yang berubah apanya? Yang berubah itu perasaannya, bukan akal. Kenapa tiba-tiba mengatakan iya Pak, 1 tambah 1 sama dengan 3 Pak, 3, ampun. Kenapa? Perasaannya mengalami ketakutan. Tapi apakah akalnya berubah? Akalnya tidak akan berubah. Selama akalnya mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, maka tidak akan berubah. Walaupun perasaannya sangat takut. Iya Pak, 3, 3. Tapi akalnya bilang, kamu gendeng Pak, kamu sudah gila Pak, sudah gak waras Pak. Masa 1 tambah 1 sama dengan 3? Sudah diam aja, yang penting selamat. Itu akalnya sama perasaannya kan bicara. Akalnya bilang, masa 1 tambah 1 sama dengan 3? Perasaannya dia, udahlah, gak usah ngeyel, yang penting selamat. Ngeyel malah personal. Itu bedanya akal dengan perasaan. Oke? Okay? Itu adalah alat untuk mencari kebenaran. Itu yang pertama. Jadi step ini kita sampai ke kesepakatan bahwa manusia itu punya akal dan punya perasaan, dan yang nanti kita pakai adalah akal. Oke? Okay? Step kedua kita lihat, dibuka. Sekarang kita bertanya, benar itu apa? Sebelum kita mencari kebenaran, maka kita harus bisa menjawab benar itu apa? Supaya nanti tidak ayal-ayalan terus. Ini benar apa salah? Benar apa salah? Benar aja nggak tahu, benar itu apa sih? Benar itu apa? Tapi jangan menjawab tidak salah. Nanti salah apa? Tidak benar. Jadi kalau kita mengatakan Islam itu benar, benar apa? Kalau saya mengatakan saya laki-laki, benar apa salah? Benar. Terus benar itu apa? Nah kita harus mendefinisikan dulu. Ini warnanya putih, benar apa salah? Benar. Ini warnanya merah, benar apa salah? Benar. Terus benar itu apa? Kita buka dulu. Setuju nggak setuju kita buka. Benar adalah terus pernyataan yang sama kenyataan. Sendiri dulu. Jadi definisi benar itu sederhana. Benar itu pernyataan yang sama dengan kenyataan. Pernyataan itu contohnya tadi saya mengatakan ini warnanya putih. Benar apa salah? Benar kalau sesuai kenyataan. Terus salah itu apa? Kalau pernyataannya tidak sesuai kenyataan. Saya mengatakan ini warnanya hitam. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Kenyataannya warnanya putih. Tapi saya mengatakan ini hitam. Itu berarti salah. Jadi kalau saya mengatakan ini putih, benar apa salah? Benar, karena apa? Faktanya mengatakan itu putih. Itu aja, benar. Terus contoh-contohnya. Nah, misalnya saya pegang buku. Ini benar buku, benar apa salah? Benar kalau memang yang saya pegang itu buku, bukan roti. Terus, nah ini sekarang saya pegang spidol. Saya mengatakan ini spidol, benar apa salah? Benar. Ada yang mengatakan salah. Salah kenapa? Itu kerupuk. Berarti sudah lapar. Kalau saya mengatakan ini spidol, benar apa salah? Benar kalau memang itu, ini memang spidol. Salah kalau ini kerupuk. Ini kerupuk saya bilang spidol. Terus saya mengatakan bumi itu ada, benar apa salah? Benar kalau bumi memang ada. Terus surga itu ada. Kalau saya mengatakan surga itu ada, benar apa salah? Benar kalau surga memang ada. Salah kalau surga tidak. Kalau surga tidak ada, saya ngomong surga itu ada, berarti salah. Kalau surga itu ada, saya ngomong surga itu ada, berarti benar. Jangan bingung ya, jangan bingung bumbunya akhir. Terus saya mengatakan Tuhan itu ada, benar apa salah? Benar kalau Tuhan itu ada. Salah kalau Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada, saya mengatakan Tuhan itu ada, berarti salah. Kalau Tuhan ada, saya mengatakan Tuhan itu ada, berarti benar. Terus, kalau belum pusing. Kalau saya mengatakan bidadari di surga itu cantik, benar apa salah? Benar kalau memang. Benar kalau memang bidadarinya cantik. Salah kalau bidadarinya jelek, saya bilang cantik. Terus bidadari surga itu ada 10.000, benar apa salah? Bidadari di surga itu ada 10.000, benar apa salah? Benar kalau jumlahnya 10.000. Kalau jumlahnya cuma 99, berarti salah. Itu kan? Berarti benar itu pernyataan sama dengan pernyataan. Terus? Oke, setelah kita tahu benar itu apa, sekarang masuk step yang ketiga. Terus bagaimana akal bisa benar? Nah, kita masuk kepada bagian yang paling susah dan paling penting. Bagaimana akal itu bisa mencapai kebenaran? Ini menantang semua orang untuk berpikir sebebas-bebasnya. Silakan berpikir liberal juga boleh, silakan berpikir bebas. Gunakan akalnya secara bebas, sebebas-bebasnya, tapi nanti pasti akan terbatas sendiri. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh akal manusia itu sendiri. Kita buka dulu. Terus, nah, kita sepakati dulu dengan istilah akal sama dengan pemikiran sama dengan kesadaran. Ini hanya istilah ikut bahasa Arab, al-aklu sama dengan al-fikru sama dengan al-idru. Artinya sama, yaitu akal sama dengan berpikir sama dengan kesadaran, al-idru. Jadi orang yang berpikir itu orang yang dalam keadaan sadar. Orang yang sadar itu orang yang memiliki akal. Berarti orang yang punya otak tapi dalam keadaan tidak sadar, itu berarti tidak berpikir dan tidak berakal. Berarti orgin, orang yang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, orang bisa dikatakan berpikir itu ada salah. Maka kita bisa menantang, silakan berpikir sebebas-bebasnya. Tapi sebenarnya berpikir itu harus memiliki empat syarat. Kenapa empat syarat ini? Nanti kita lihat satu persatu. Sehingga kalau empat syarat ini tidak dipenuhi, maka kita bisa mengatakan itu tidak mikir. Itu sebenarnya tidak berpikir. Kita lihat syarat pertama. Syarat pertama harus ada mata yang berindra. Terus syarat kedua harus ada indra. Syarat keempat harus ada otak. Syarat ketiga otak. Syarat keempat harus ada maklumat asal dikor atau informasi sebelumnya. Jadi syaratnya harus empat. Yang pertama harus ada fakta. Kalau tidak ada fakta, maka orang itu tidak bisa dikatakan musyrikin. Kemudian yang kedua, orang itu harus punya indera. Kalau inderanya tidak lengkap, maka dikatakan tidak berpikir. Yang ketiga harus punya otak. Kalau enggak punya otak, jelas enggak bisa pikir. Yang keempat harus ada maklumat asabikom. Harus memiliki informasi sebelumnya. Kalau tidak ada informasi sebelumnya, tidak bisa disebut berpikir. Ini satu-satunya syarat berpikir yang paling lengkap. Kalau kita belajar teori berpikir, biasanya teori berpikir itu hanya tiga. Yang keempat ini tidak ada. Semua aliran berpikir di kalangan filsafat selalu mengatakan berpikir itu hanya tiga. Termasuk teori evolusi, teori materialisme, semua aliran filsafat mengatakan syarat berpikir tiga. Tapi Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan syarat berpikir itu empat. Terus, berpikir itu apa? Berpikir itu sebenarnya ketika manusia bisa mengkaitkan antara fakta dengan maklumat. Bertemunya fakta dengan maklumat itu akan menimbulkan paham, dan itulah yang disebut juga berpikir tingkat satu. Yaitu apa? Ketika manusia mencari kebenaran secara langsung, berpikir tingkat satu. Nah sekarang mari kita uji satu persatu. Benarkah syarat berpikir itu empat? Harus kita uji satu persatu. Saya pernah diskusi dengan orang filsafat lama banget, dan harus disepakati satu persatu. Setuju enggak syarat pertama ini? Dengan contoh yang banyak. Kalau setuju, naik ke contoh yang kedua. Kalau setuju, ketiga. Setuju keempat. Kalau sudah setuju semua, baru kita bisa mendefinisikan berpikir itu apa. Ketika manusia bisa mengkaitkan fakta dengan maklumat. Oke, kita siap. Nomor satu, pemikiran tingkat satu. Tadi syaratnya apa? Kita buka lagi. Buka semua. Oke, cukup. Ada fakta yang terindra, ada indra, ada otak, ada maklumat asal dikom. Kita buka yang nomor satu. Ada fakta yang terindra. Cukup dulu, berhenti dulu. Benarkah syarat berpikir itu harus ada fakta yang terindra? Bagaimana kita bisa mengujinya? Dari dulu contoh andalan saya masih tetap, belum berubah, karena ini contoh yang paling bagus. Contohnya apa? Kak, satu kata. Silakan. Ya, cukup dulu. Pernah mendengar kata ini? Ini apa? Buruk. Buruk. Pernah dengar kata buruk? Nah. Pernah. Berarti kita sudah punya maklumat tentang buruk. Oke, sudah pernah dengar buruk semua. Sekarang tugas kita apa? Sekarang tugas kita berpikir tentang buruk, gitu kan? Nah, marilah kita sekarang berpikir tentang buruk. Silakan gunakan akalnya sepuas-puasnya, gunakan akal kita sebebas-bebasnya, gunakan akal kita seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Berpikirlah tentang buruk. Buruk itu apa? Bisa enggak kita berpikir tentang? Silakan dicoba sendiri. Berpikirlah tentang buruk sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Pokoknya sekuat kita menggunakan akal kita, berpikir tentang buruk. Saya yakin-yakinnya. Kalau kita mencoba berpikir tentang buruk, itu akan dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh fakta yang pernah kita indra. kita buka. Ya, berhenti. Apa sih bedanya orang di zaman Nabi dengan orang zaman sekarang? Ketika berpikir tentang pulau, orang zaman Nabi dengan orang zaman sekarang ketika berpikir tentang pulau, apa yang membedakan? Yang membedakan apa? Fakta yang terindah. Buruk itu apa? Buruk itu kendaraan yang bisa ditunggangi, benar gak? Maka kalau orang Arab zaman Nabi dikatakan buruk, apa yang dibayangkan? Apa yang dipikirkan? Mesti tunggangan kendaraan yang bisa ditunggangi itu apa? Kuda kan? Kendaraan yang paling cepat apa? Kuda kan? Unta masih kalah. Berarti yang pertama yang terpikir oleh otaknya apa? Kuda. Yang kedua apa? Burung ini bisa terbang, berarti bersayap. Terus karena tunggangan yang enak kepalanya wanita. Itulah apa? Coba kita lihat gambar burung. Nah ini gambar. Menurut orang zaman dulu, orang zaman Nabi kan, lihat saja badannya apa? Kuda, punya sayap, kepalanya wanita. Ini buruk menurut orang zaman dulu. Kenapa gambaran buruk itu munculnya seperti ini? Ini menunjukkan pikirannya dibatasi oleh fakta yang pernah dia lihat dan tidak pernah lebih dari ini. Dipaksa layak, gak bisa lebih dari ini. Ini namanya berpikir itu dibatasi oleh fakta yang terindah. Terus apa bedanya dengan zaman sekarang? Buka? Ya, cukup dulu. Sekarang anak-anak zaman sekarang suruh berpikir tentang buruk. Mungkinkah yang muncul kuda bersayap? Tidak mungkin. Anak sekarang kalau suruh berpikir tentang buruk, pasti yang muncul adalah sebagaimana fakta yang pernah dia indra. Kenapa? Berpikir itu dibatasi oleh fakta yang terindra. Anak sekarang kalau suruh berpikir tentang buruk, yang muncul apa? Kita lihat. Nah, minimal kayak begini. Mesti dia membayangkan buruk itu seperti pesawat tempur yang memiliki kecepatan sangat tinggi, kecepatannya melampaui kecepatan cahaya kalau perlu, kecepatan suara. Ini pikirannya anak zaman sekarang. Sekarang pertanyaannya yang benar yang mana? Yang kayak itu, yang kayak ini. Tadi kan. Yang benar yang mana? Klik. Dua-duanya enggak mikir gitu. Berarti yang benar mana? Dua-duanya tidak masuk kategori berpikir. Kenapa? Karena tidak pernah melihat fakta buruk. Suruh pikir kayak apapun, apakah itu buruk? Apakah kayak kuda itu buruk? Apakah kayak pesawat itu buruk? Dua-duanya enggak mikir. Kenapa? Dibatasi oleh fakta yang terindah. Diskusi tentang ini sebenarnya bukan diskusi mikir. Orang mikir jelas. Kenapa? Enggak pernah lihat faktanya kok dipikir. Apapun yang muncul dalam pikirannya itu bukan buruk. Cara pertama sudah tidak terpenuhi. Jadi silakan berpikir bebas, tapi pasti akan dibatasi oleh syarat berpikir. Yaitu apa? Syarat pertama harus ada fakta yang terindah. Kalau tidak ada fakta yang terindah, maka tidak bisa dikatakan berpikir. Oke, syarat kedua. Sekarang kita lihat harus ada indera. Masih hafal indera ada berapa anak? Kita buka. Indera itu ada 5. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, perasa. Oke, masih apa? Anak, penglihatan, melihat pakai apa? Mata. Mendengar pakai apa? Telinga. Mencium pakai apa? Mulut. Anak sekarang begitu. Saya pernah ngajar TPA. Anak-anak mencium pakai apa? Mulut. Terlalu banyak nonton film barat. Mencium pakai hidung, mengecap pakai mulut, meraba pakai kulit, pakai tangan. Oke, sudah hafal? Dari lima indera ini, mana yang paling penting? Sebagai syarat berpikir, kita lihat yang penting itu ternyata satu dan dua. Dengan kata lain, kalau ada orang yang sejak lahir tidak punya penglihatan dan pendengaran, dibuka, maka dia dijamin tidak bisa berpikir. Kalau sejak lahir dia tidak punya penglihatan dan pendengaran, maka dia dijamin tidak bisa berpikir. Walaupun masih punya penciuman, walaupun masih punya pengecap, walaupun masih punya perangkat. Kita ambil contoh yang ini, dibuka. Buka lagi. Ya. Sekarang kita ambil contoh. Perangkat. Coba bayangkan, bayangkan kita ini sejak lahir tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Kemudian kita masih punya peraba. Sekarang kita meraba whiteboard ini. Apa yang dirasakan? Halus kan? Halus. Kemudian meraba tembok ini. Apa yang dirasakan? Kasar. Jadi dia punya peraba, ini halus. Kemudian dia meraba tembok, ini kasar. Sekarang saya tanya, orang yang sejak lahir tidak bisa melihat, orang yang sejak lahir tidak bisa mendengar, bisakah membedakan halus dan kasar dengan tangannya? Bisa dengan tangannya membedakan halus dan kasar? Oh ini kasar, oh ini halus. Atau panas dan dingin, kalau pegang, oh panas. Pegang es, oh dingin. Pegang api, panas. Bisa membedakan panas dan dingin dengan indera perabanya. Dengan menggunakan indera peraba, bisa membedakan panas dan dingin. Ini kasar, ini halus. Bisa membedakan kasar dan halus perabanya. Bisa? Bisa tidak? Jawabnya apa? Tidak bisa. Membedakan halus dan kasar bisa enggak? Tidak bisa. Duh, hanya meraba gini, mas bedakan ini halus, ini kasar. Nanti pegang api, ini panas. Pegang es dingin, masa bedakan panas sama dingin aja enggak bisa? Jawabnya apa? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa bedakan panas dan dingin? Indera perabanya. Kenapa tidak bisa membedakan ini halus, ini kasar? Karena dia tidak pernah mendengar kata halus dan tidak pernah mendengar kata kasar. Dia tidak pernah mendengar kata panas dan dia tidak pernah mendengar kata dingin. Dari mana dia bisa menyimpulkan ini kasar? Dari mana dia bisa menyimpulkan ini halus? Kok halus saja gak pernah dengar. Halus itu apa? Gak ngerti dia. Kasar itu apa? Gak ngerti juga. Terus meraba-raba untuk apa ini? Apa yang diraba? Oh, sejak kecil dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, tidak pernah punya maklumat yang masuk ke dalam otaknya. Maka orang yang sejak lahir tidak punya penglihatan dan pendengaran, maka dia tidak bisa berpikir. Makanya di dalam fikih, kalau orang lahir cacat penglihatan dan pendengaran itu terbebas dari beban taklif. Mati dijamin masuk surga. Enak kan? Mau. Karena gak kena taklif. Dia melakukan apa saja tidak dosa. Karena akalnya tidak sempurna. Akalnya tidak sempurna. Terus bagaimana yang punya separuh? Dia tidak bisa melihat tapi bisa mendengar sejak lahir, atau tidak bisa mendengar tapi bisa melihat sejak lahir, maka akalnya pun separuh. Akalnya separuh, kemampuan berpikirnya tinggal separuh juga. Contohnya apa? Misalnya dia bisa mendengar sejak lahir, bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Bisa mikir? Bisa, tapi hanya separuh. Contohnya orang yang buta sejak lahir itu suruh mikir juga. Dulu saya pernah melihat film, film barat, pacaran. Yang laki-laki itu wajahnya jelek, tapi normal. Yang perempuan cantik betul, tapi buta. Sejalannya buta. Ceritanya itu laki-lakinya, itu cari pacar itu gak dapat-dapat. Karena begitu lihat wajahnya takut. Begitu lihat wajahnya takut. Sampai dia nangis terus sama ibunya. Kenapa saya gak laku? Kenapa saya gak pernah punya pacar? Karena wajahnya jelek. Tapi suatu hari dia ketemu seorang wanita yang sangat cantik. Dia ketemu, kenalan, ternyata wanita itu tertarik sama dia. Senang betul sama dia. Kenapa dia senang? Karena dia buta. Sampai orang tuanya wanita itu ketakutan. Maunya punya pacar dia. Ditanya, kenapa kamu senang sama dia? Dia adalah laki-laki yang tampan, kata. Ditanya sama bapaknya, tampan itu apa? Gak tahu. Jadi tampan itu apa, jelek itu apa, itu dia gak tahu. Kenapa? Dia buta sejak lahir. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa dia tampan? Karena dari suaranya, kan? Suaranya itu betul-betul mantap, menunjukkan dia orang yang sangat tampan. Suara, padahal jelek betul. Yang lucu ketika pacar diajak jalan-jalan sama yang laki-laki yang jelek tadi, diajak lihat laut. Laut itu indah. Tanya, indah itu apa sih, Mas? Indah karena warnanya biru. Biru itu apa, Mas? Semua ditanyakan. Diajak naik gunung, lihat pohon-pohon indah, warnanya hijau. Hijau itu apa sih, Mas? Jadi hijau itu gak ngerti, kuning itu gak ngerti, merah gak ngerti, indah itu gak ngerti, cantik gak ngerti, jelek gak ngerti. Maka akarnya tinggal sepak. Demikian juga sebaliknya, kalau dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, maka ya tidak bisa mendengarkan musik-musik yang indah. Bedanya dangdutan sama rock itu apa? Gak ngerti. Bedanya keroncong sama dangdutan gak ngerti. Bedanya pop sama keroncong gak ngerti juga. Kenapa? Dia tuli. Maka dia pikirannya juga tinggal separuh juga, tidak sempurna. Tapi di dalam pikir, kalau ada yang separuh ini tetap kena taklim. Tetap kena taklim. Yang tidak kena taklim kalau tidak bisa melihat dan mendengar sejak lahir. Ini syarat kedua. Berarti syarat kedua yang disebut berpikir itu harus punya indera-indera yang normal. Walaupun punya otak, kalau tidak punya indera, tidak bisa. Syarat ketiga, kita lihat, harus ada otak, dibuka. Nah, ini contoh otak, wenang ya. Dimasak ya. Terus buka. Otak itu harus ada, dibuka. Otak itu menjadi syarat berpikir. Maksudnya apa harus ada? Tetapi kita harus memahami bahwa orang yang punya otak itu tidak sama dengan orang yang punya akal. Tidak sama. Mempunyai otak tidak otomatis punya akal. Tapi punya akal pasti punya otak. Itu supaya kita bisa membedakan, otak tidak sama dengan akal. Kebu itu punya otak tapi tidak punya akal. Orang gila punya otak tapi tidak punya. Kalau orang punya akal, berarti dia punya otak. Itu aja syarat ketiga. Oke, selesai. Syarat keempat. Syarat keempat, nah ini. Ini nyari contohnya yang agak susah. Saya nyari gak dapat-dapat. Mohon maaf, contohnya agak saru sedikit. Harus ada informasi sebelumnya. Harus ada maklumat sebelumnya. Itu artinya apa? Kalau ada orang sejak lahir, dia punya indera yang normal, punya otak yang normal, kemudian dia bisa melihat fakta secara normal, tetapi dia tidak pernah mendapatkan informasi, tidak pernah mendapatkan maklumat, maka dia tidak bisa mikir. Contohnya apa, kita lihat. Nah, ini apa? dasar orang tepat. Kita buka. Kalau dulu pernah melihat ada film namanya film Luken. Luken itu ceritanya bayi hilang di tengah hutan, kemudian ditemukan oleh serigala, dan dia pelihara serigala. Sejak kecil dipelihara serigala terus sampai umur 20 tahun ketemu bapaknya lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau ada Luken, namanya Luken, sejak bayi dia dipelihara oleh serigala sampai gede, umur 20 tahun berarti indranya normal. Terus dia juga bisa melihat fakta secara normal, otaknya juga normal. Pertanyaannya, bisakah Luken berpikir, saya ingin makan daging goreng? Bisa gitu? Diceritakan Luken itu kalau makan kayak induknya, induknya kan serigala. Kalau makan daging mentah, dia makan daging mentah. Kalau jalannya merangkak, dia merangkak terus. Kalau tiap hari makan daging mentah, pertanyaannya, bisakah dia berpikir, saya ingin makan daging goreng? Bisa? Tidak bisa. Walaupun hanya berpikir, saya ingin makan daging goreng, itu tidak bisa. Karena dia tidak pernah tahu, saya itu apa. Tidak pernah punya maklumat. Ingin itu apa, dia juga tidak tahu. Makan itu apa, dia tidak tahu. Daging itu apa, dia tidak tahu. Goreng itu juga apa, dia tidak tahu. Kenapa? Tidak pernah punya maklumat sebelumnya. Ini syarat yang keempat yang tidak diakui oleh kalangan filsafat, kalangan filsafat. Berarti teori evolusi itu salah. Dari sini kita sudah mengatakan teori evolusi itu salah. Teori evolusi kan mengatakan dulu manusia itu dari makhluk bersel satu, kemudian berevolusi, evolusi sampai menjadi makhluk bersel banyak di air, kemudian naik ke darat, kemudian dia menjadi primata. Primata kemudian berkembang menjadi kera, kemudian ada lebih sempurna simpanse, yang lebih sempurna namanya Pithecanthropus erectus. Apa yang disebut Pithecanthropus erectus? Pithecanthropus erectus itu kera yang sudah berjalan tegak. Nah, Pithecanthropus erectus itu kemudian evolusi terakhir yang menjadi Homo sapiens. Apa bedanya Pithecanthropus erectus dengan Homo sapiens? Homo sapiens itu Pithecanthropus erectus yang sudah bisa berpikir, sudah bisa berpikir. Jadi dari Pithecanthropus erectus menjadi Homo sapiens, menjadi manusia yang bisa berpikir, itu kata Darwin proses evolusi. Maka kita katakan itu teori yang mustahil. Kenapa? Ada orang punya otak normal dibiarkan terus, bisa mikir enggak? Enggak bisa, selamanya enggak bisa. Kalau tidak ada yang memberi maklumat di luar manusia. Kalau enggak percaya nanti silakan dicoba. Kalau punya anak kecil, tolong jangan diajak ngomong paling tidak 20 tahun. Biarin di dalam kamar terus, kasih makan terus, tapi jangan diajak ngomong. Setelah 20 tahun, kira-kira bisa mikir enggak? Walaupun di dalam kamar dia menemukan benda, saya ingin memberi nama benda ini, misalnya dia ketemu mobil-mobilan namanya Gatoloco misalnya. Walaupun hanya memberi nama Gatoloco, bisa enggak? Enggak bisa. Karena dia tidak ngerti saya itu apa, ingin itu apa, memberi itu apa, nama itu apa. Dia tidak pernah mendapatkan maklumat. Maka orang kalau tidak pernah mendapat maklumat dari pihak lain, selamanya tidak bisa menerima. Jadi teori evolusi itu tidak masuk akal. Tidak otomatis orang itu bisa berpikir sendiri, itu tidak bisa. Justru yang benar itu Quran. Sebelum Nabi Adam diturunkan, dia itu sudah diberi maklumat dan dites melawan malaikat menang Nabi Adam. Ketika dites apa? Menyebutkan nama-nama benda. Yang menang siapa? Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam sudah dikasih maklumat, baru diturunkan di bumi. Kalau Nabi Adam diturunkan di bumi tidak dikasih maklumat, kayak gini juga, gak pikir, les, gak bisa mikir. Dan dia tidak bisa evolusi, berpikir sendiri itu tidak bisa. Berarti manusia kalau tidak pernah diberi maklumat oleh manusia lain, maka selamanya tidak akan bisa berpikir. Itu syarat yang pertama. Terus, jadi dia tidak bisa, terus berarti perlu maklumat. Selesai. Bukan? Nah, itulah kebenaran langsung, pemikiran dengan satu. Terus, nah, bagaimana jika manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan? Terus, ingin mengetahui sesuatu yang ada di tembok? Terus, ingin tahu apa yang ada di dalam tanah? Terus, ingin tahu apa yang samudra dalam kandungan bumi? Terus, yang ada di langit? Terus, ingin tahu surga itu ada apa tidak? Terus, Tuhan itu ada tidak? Ya, itu tidak cukup dengan pemikiran tingkat satu, tapi perlu pemikiran tingkat dua. Pemikiran tingkat dua lebih panjang, lebih lebar. Kita sambung bulan depan. Baik, kita diskusi dulu untuk menenangkan dulu. Bukan dulu pemikiran tingkat satu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo silakan. Kalau pemikiran tingkat dua lebih susah, lebih panjang, dan masih ada pemikiran tingkat tiga. Jangan khawatir. Baik, cukup dulu. Demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Dwi Chandra Trimono. Semoga apa yang disampaikan beliau pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita bagaimana hakikat berpikir. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sesi tanya jawab, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama yaitu dari bapak-bapak. Oke, persilakan. Terima kasih. Ini jawab dulu ya. Manusia punya akal dan punya perasaan. Pertanyaannya, hatinya di mana? Posisi hati. Hati itu ada pada perasaan atau ada pada akal atau itu pihak ketiga. Berarti alatnya ada tiga. Ada akal, ada perasaan, ada hati. Jawabnya apa? Menurut saya, menurut pemahaman saya, hati itu ada pada akal, bukan ada pada perasaan. Jadi yang namanya berpikir, berpikir itu maksudnya apa? Berpikir itu kan di dalam hati kan. Berpikir di dalam hati ya sama dengan berpikir juga. Jadi ketika manusia menggunakan hati itu sebenarnya sama dengan menggunakan akal. Jadi menurut pemahaman saya, hati itu apa? Hati itu berpikir. Buktinya apa? Kita berpikir bisa dalam hati kan? Berpikir dalam hati itu maksudnya menggunakan akal. Tetapi yang harus kita pahami bukan masalah letaknya di mana, apakah di otak, apa di jantung, apa di liver. Tetapi yang kita maksud berpikir itu apa? Berpikir itu ketika manusia mampu mengkaitkan fakta dengan maklumat, sehingga menghasilkan faham. Itu yang disebut berpikir. Jadi ketika manusia itu melihat barang, misalnya ditunjukkan ini apa? Spidol. Dia paham itu spidol, dia itu berpikir. Ketika dia membaca dalam hati, dia paham semua yang dibaca, itu sebenarnya dia sedang berpikir dalam hati. Jadi berpikir dengan hati itu sama-sama menggunakan. Terus kalau kenapa tidak dimasukkan perasaan? Ya karena perasaan itu tidak berpikir. Perasaan itu sendiri nanti. Perasaan itu tadi karakternya hanya menggunakan bahasa suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik. Itu bahasa perasaan, takut atau tidak takut. Dan itu tidak masuk kategori berpikir. Jadi itu yang ketiga. Terus kalau ditanya dalilnya, apa dalilnya bahwa hati itu termasuk berpikir? Kalau dalam Quran, dulu ayatnya sudah saya bacakan, walaqad dzarana di jahannam katsiran minal jinni wal insi. Dan akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna. Dia mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Memahami itu proses berpikir. Dia diberi hati tetapi tidak digunakan untuk pikir. Tidak digunakan untuk berpikir. Berarti memahami itu proses berpikir. Dengan menggunakan apa? Hati, qalbun. Itu yang disebutkan Quran itu. Kita tidak perlu memperdebatkan istilahnya, istilahnya. Apakah disebut kolom? Terus tidak perlu memperdebatkan kolom itu gimana? Karena kalau kita menyebut hati, bahasa Indonesia hati itu mana? Lever kan? Lever itu tempatnya di mana? Di sini apa di sini? Terus kalau kita itu mengalami ketakutan, yang kita pegang apa? Jantung kan, hati saya berdebar-debar, hatinya berdebar-debar dan menyebabkan jantungnya. Dan hatinya gak ngapa-ngapain, yang berdebar-debar itu jantungnya, bukan hatinya. Jadi sebenarnya yang disebut kol, yang berdebar-debar itu jantung apa hati? Kalau dalam bahasa Indonesia, dia mesti kan mengatakan jantung, bukan hati. Ini kan masalah istilah saja sudah ruwet kan. Karena yang dimaksud hati itu lever, lever itu yang bentuknya kayak paru itu, tapi itu bukan jantung kan? Terus kita kejar lagi, kenapa jantung bisa berdebar-debar? Apakah jantung itu bisa berdebar-debar dengan sendirinya? Berdebar-debar jantung itu karena reaksi pemahaman. Misalnya dia melihat film yang menakutkan, itu berdebar-debar. Tapi kalau nggak paham, dia nggak berdebar-debar. Karena jantung itu tidak bisa memahami. Yang bisa memahami itu apa? Akal. Reaksinya apa? Berdebar-debar. Dia menjadi takut, menjadi karena apa? Reaksi setelah dia berpikir. Tetapi kalau perasaan itu bisa berjalan tanpa akal, kadang-kadang spontan itu bisa. Kita jalan ke sana, langsung sakit, teriak, itu tanpa sadar, itu reaksi perasaan. Gak mikir, jadi gak mikir. Nah itu yang membedakan. Jadi tidak usah kita bingung. Yang jelas, yang harus kita pegang, yang disebut berpikir itu proses mengkaitkan fakta dengan maklumat, menghasilkan paham. Jadi yang disebut hati itu bisa digunakan untuk memahami. Berarti hati itu memang proses berpikir. Jadi yang penting yang kita bicarakan sebenarnya prosesnya, proses memahami, proses memikirkan, proses menyadari. Jadi bukan bendanya, bukan letaknya di otak apa di jantung apa di hati, itu sangat kompleks. Tapi yang kita bicarakan yang disebut paham itu ketika Kalau di kitab itu misalnya gini, biasanya untuk memahami agak susah. Misalnya ada tiga benda. Kitab itu dikasih contoh tiga benda. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Timbangan. Ini gambar apa? Apel. Kalau kita disuruh nyebut paham. Tapi kalau anak kecil, anak kecil suruh nyebut ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Dipaksa kayak apapun, ayo sebut ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Kalau anak kecil nggak tahu, berarti dia tidak punya maklumat. Tidak punya maklumat. Maka begitu kita memasukkan maklumat pada anak kecil itu, kita katakan ini apa? Nggak tahu. Lilin. Maka kan masuk di dalam otaknya kata lilin. Lilin, lilin. Terus yang kedua ini apa? Tidak tahu. Kita sebut timbangan. Maka akan masuk maklumat kedua, timbangan. Ini apa? Tidak tahu. Apel. Maka masuk maklumat yang ketiga, apel. Terus kita ulang. Ini apa? Lilin. Ini apa? Apel. Ini apa? Timbangan. Mesti ngiru-ngiru dulu kan? Salah. Ini apa? Timbangan. Ini apa? Apel. Ini apa? Lilin. Bisa keliru lagi. Ini apa? Timbangan. Ini apel apa? Ini lilin. Kadang-kadang benar. Apakah itu disebut paham? Belum. Mungkin harus kita ulang-ulang terus. Ini apa? Timbangan. Ini apa? Lilin. Ini apa? Apel. Ini apa? Lilin. Ini apa? Apel. Ini apa? Timbangan. Ini apa? Apel. Ini apa? Lilin. Ini apa? Timbangan. Diulang-ulang terus. Kalau dia sudah hafal, apakah dia paham? Belum tentu. Hafal tidak sama dengan paham. Berarti paham itu benar-benar proses berpikir. Anak kecil yang disuruh menyebut tiga benda ini kalau sudah hafal, dibolak-balik sudah hafal, itu belum tentu paham. Kenapa? Tergantung yang tanya. Kalau yang tanya, gualah, ini apa? Timbangan, salah, apel, ya ini apel, apel, sudah berubah. Ini apa, apel, salah, ini lilin, ya lilin, lilin. Itu menunjukkan apa? Dia sebenarnya belum paham. Hakikat, kenapa ini disebut lilin, kenapa ini disebut timbangan, kenapa disebut apel. Jadi, paham itu tidak sekedar hafal. Paham itu ngerti. Apa hakikat ini disebut lilin? Disebut lilin karena dia bisa menyala, yang membedakan dengan benda yang lain. Kenapa disebut timbangan? Hakikat timbangan itu apa? Bisa digunakan untuk menimbang, yang tidak bisa menyala. Kenapa dia disebut apel? Karena bisa dimakan, yang membedakan dengan yang lain. Tidak bisa menyala dan tidak bisa digunakan untuk timbangan. Berarti kalau kita begitu mudah membedakan ini, itu namanya paham. Paham itu sampai hakikat benda itu yang membedakan dengan benda yang lain. Itu yang disebut paham. Jadi yang disebut paham itu ketika manusia mampu mengkaitkan fakta dengan maklumat. Itu kita bisa sebut dengan proses hati, istilahnya ya, kolok, atau dengan akal, atau dengan idrok atau kesadaran, atau dengan al-fikr atau pemikiran. Itu istilah tidak penting, tapi yang penting itulah yang disebut proses memahami. Ketika manusia mengkaitkan, bisa mengkaitkan fakta dengan maklumat. Maka kalau kita itu diajak ngomong pakar misalnya, misalnya pakar ekonomi ngomong, kalau ada satu kata yang kita tidak paham, kita diomongin terus itu nanti gak nyambung terus. Bukan kita bodoh, tapi kita tidak ngerti faktanya. Dulu saya waktu belajar ekonomi pertama, Kenapa saya dulu senang sama ekonomi? Dulunya saya pertanian, kemudian murtad ke ekonomi. Teman-teman saya murtad dari pertanian. Karena saya melihat dulu ada krisis moneter. Karena saya merasakan masih pengantin baru ya, tiba-tiba harga-harga naik semua. Saya dulu biasanya rajin belanja disuruh istrinya karena pengantin baru kan masih. Saya dulu kalau beli beras, saya ingat beras 1 kilo itu 600 rupiah, 500 rupiah, 600 rupiah. Beli minyak goreng 1 liter juga 600 rupiah. Tiba-tiba terjadi krisis itu hanya itu hari. Dalam sehari, dua hari tiba-tiba naik jadi 4.000 rupiah, 5.000 rupiah, beras 1 kilo. Cepat sekali. Ini kan kelakuan betul ya. Kenapa harga-harga naik begitu cepat? Padahal stok minyak itu banyak, stok beras itu banyak. Tapi kenapa harga naik? Susu dulu saya beli Denpo 1 kaleng besar itu 5.000, tiba-tiba naik 25.000. Padahal gajinya gak naik. Ini mesti ada yang salah dari penataan ekonomi kita. Maka kemudian saya tertarik, saya ingin tahu, belajar ekonomi. Maka saya mulai membaca buku-buku ekonomi, membaca analisis ekonomi, membaca berita-berita ekonomi. Saya ingin tahu apa yang menyebabkan terjadinya krisis moneter. Ketika saya membaca majalah, saya membaca surat kabar, pakar-pakar mengatakan krisis moneter itu terjadi karena defisit transaksi berjalan. Kemudian dijelaskan, karena Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan, maka rupiah mengalami kejatuhan terhadap dolar. Kalau mengalami kejatuhan terhadap dolar, maka jadi hyperinflasi. Itu saya nggak nyambung sama sekali. Defisit transaksi berjalan itu apa? Kok bisa jalan-jalan? Ini walaupun saya baca berulang-ulang, ini disebut paham atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Ini namanya bukan saya bisa membaca, tapi saya tidak paham. Saya bisa membunyikan defisit transaksi berjalan. Karena apa? Enggak ngerti. Itu namanya tidak paham. Tapi saya ngerti maklumatnya. Bisa membaca tulisan. Tapi saya tidak dong. Tidak paham. Itu namanya enggak bisa mikir. Bagaimana agar saya bisa paham? Saya perlu bantuan orang lain yang bisa mengkaitkan antara kata-kata defisit transaksi berjalan dengan faktanya itu bagaimana? Fakta yang dimaksud transaksi itu apa? Transaksi berjalan itu apa? Kalau tidak ada yang menunjukkan, selamanya saya tidak paham. Itu yang disebut paham. Kalau kita ketemu orang komputer, disebutkan istilah-istilah komputer, ya lulak-lulak juga. Dulu awal-awal ada komputer kan istilahnya macam-macam, ada hard disk, ada floppy disk, pokoknya disk terus itu, ada apa, ada prosesor, kemudian ada RAM. Komputerku RAM yang mirror gitu, RAM ku apa gitu, terus prosesornya berapa, profesornya siapa, prosesor apa profesornya. Apakah itu bodoh? Tidak bodoh. Itu karena dia dapat maklumat tapi enggak ngerti faktanya. Jadi yang disebut paham itu kalau ada maklumat dia bisa mengkaitkan dengan faktanya. Itu yang disebut mafhum atau paham. Dan itulah yang disebut berpikir. Dan ini menjadi rahasia. Sebenarnya pinter atau bodoh itu bukan masalah IQ, bukan masalah. Jadi kalau ada mahasiswa mengatakan ini mahasiswa pinter ini bodoh, enggak benar. Yang benar apa? Pinter itu identik dengan banyaknya mafhum yang ada dalam diri. Ketika dia banyak maklumat yang masuk, maklumat itu bisa banyak masuk dan dia ngerti faktanya sehingga dia paham, itulah disebut pinter. Maka semakin banyak maklumat kita masukkan dalam memori kita dan kita ngerti faktanya, itu saya yakin mahasiswa itu mesti sukses. Mesti itu yang disebut pintar. Dan yang disebut manusia tidak pintar itu karena dia mungkin kuliah, banyak dapat kata-kata baru, tapi dia diam saja. Nanti makin bodoh. Karena semakin jauh kuliahnya, itu semakin gak nyambung, lali terus. Kenapa? Dia gak mau tanya. Begitu ketemu istilah baru gak berani tanya. Ketemu istilah baru, padahal dosanya ngoceh terus gitu. Kan gak nyambung, lali, lali. Saya yakin nanti ujian mesti gak lulus. Tapi bukan karena bodoh, hanya karena masalah tidak mau mengkaitkan maklumat dengan fakta. Dan itu butuh penjelasan. Penjelasan itu, kalau faktanya tidak bisa ditunjukkan, maka harus dengan contoh, dengan penjelasan yang panjang. Jadi menggambarkan fakta itu sama dengan melihat fakta. Itu yang disebut proses memahamkan. Maka dosen yang baik itu dosen yang bisa memahamkan. Kenapa dosen itu bisa memahamkan? Mesti karena banyak-banyaknya memberi contoh. Kalau tidak banyak memberi contoh, saya kasih salah berpikir, satu, ada fakta, dua, ada indera, tiga, ada otak, ada maklumat. Paham, kita lanjutkan. Jadi enggak nyambung sama sekali. Padahal satu persatu itu perlu penjelasan panjang, perlu contoh yang mendalam. Itu baru disebut gitu ya, masalah hati. Baik, ada yang lain? Ya, demikian tadi penjelasan dari Ustaz. Kemudian dari pihak ibu, mungkin ada yang mau bertanya, yang bersilakan. Kalau tidak ada, maka kami berikan satu kesempatan lagi untuk bapak-bapak untuk bertanya. Silakan. Tidak ada lagi. Karena dogma itu enggak ada proses pembuktian, tidak ada proses reasoning, tidak ada proses berpikir. Jadi dipaksa untuk percaya. Kenapa dia percaya? Karena takut. Ditakut-takuti itu bahasa perasaan. Sehingga dia keyakinannya keyakinan yang terpaksa. Karena itu. Makanya di dalam Islam semua keyakinan itu harus diperoleh dengan kesadaran, proses berpikir, sehingga yakin itu dengan sendiri. Sampai nanti kita bicara surga neraka, ada enggak? Itu harus dengan akal kita mengatakan pasti ada. Akal kita puas mengatakan surga itu pasti ada. Dan tidak ada dogma sama sekali. Kalau masih ada dogma, berarti akidah kita belum sempurna. Justru tantangan kita membahas akidah ini menghilangkan. Ini kebalikan dengan Nasrani. Dan Nasrani itu semuanya diawali dengan dogma. Kalau tanya Pak Dimarai, Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Kok bisa gitu? Gak usah tanya. Tanya itu bintang. Ya kalau sudah disekak kayak gini ya sudah. Itu namanya di doktrin atau di dogma. Kalau di dalam Islam, malah tidak boleh. Tidak boleh ada taklid dalam akidah. Tapi kalau taklid dalam syariat malah boleh. Nanti kalau taklid dalam akidah tidak boleh. Begitu, ada lagi mau ngasih? Ya. Sama-sama mikir, memang ada tingkatannya. Mungkin yang lebih mudah bisa kelompokkan jadi tiga tingkatan. Ada pemikiran yang dangkal, ada pemikiran yang mendalam, ada pemikiran yang cemerlang atau jernih. Yaitu ibarat lihat kolam. Kalau kita lihat kolam itu cuma permukaannya saja, dalamnya nggak kelihatan, itu namanya penglihatan yang dangkal. Hanya lihat permukaannya saja. Tapi disebut penglihatan yang mendalam itu kalau ikan yang di dalamnya kelihatan. Itu berarti pemikirannya mendalam. Karena bisa menembus permukaan, bisa lihat ikan yang di dalam. Tapi ada yang mendalam lagi, yaitu pemikiran yang mustamir, pemikiran yang cemerlang. Itu kalau bisa lihat sampai dasar. Itu menunjukkan saking jernihnya air. Otak manusia juga begitu. Apa yang membedakan kita itu berpikir dangkal, mendalam, dan jernih. Itu sebenarnya tergantung kedalaman tingkat berpikir. Orang-orang barat itu kita sebut pintar-pintar, cerdas-cerdas. Tapi sampai level apa? Kita katakan sampai level 2, yaitu apa? Mendalam, tapi kurang jernih. Terus yang membedakan apa? Jangan kemana-mana, ikuti terus kajian kita. Jadi nanti yang disebut pemikiran mendalam itu pemikiran tingkat 2. Kalau kita sudah bisa berpikir tingkat 2 itu sudah mendalam. Dan inilah orang barat itu berputar di sini semua. Orang kalau berpikir dangkal itu kenapa? Lihat gajah, dia bisa nyebut gajah itu apa? Perutnya besar, telinganya lebar, kakinya kayak mungkin kayak apa? Kayak jerugu gitu, belalainya panjang. Itu berpikir dangkal. Berpikir dangkal. Berpikir mendalam itu apa? Kalau dia bisa menembus gajah itu, kenapa gajah itu bisa bergerak? Karena dia punya energi. Energinya dari mana? Dari makanan yang diolah lewat metabolisme tubuhnya. Makanan bisa dipecah menjadi panas, panas bisa menimbulkan tenaga dan sebagainya. Dia bisa menguraikan panjang lebar sehingga gajah itu bisa bergerak. Itu berpikir tingkat 2. Berpikir mendalam. Tapi belum berpikir jernih, belum berpikir yang level 3. Itu kegagalan barat menemukan Islam, kenapa tidak berpikir sampai tingkat 3. Terus tingkat 3 berarti apa? Tidak hanya berbicara mekanisme gajah itu bisa berjalan. Orang barat bisa menjelaskan bagaimana bumi mengitari matahari, bagaimana bumi berputar pada porosnya. Itu berpikir mendalam. Dia bisa menghitung rumus-rumusnya. Rumus gravitasi bagaimana? Ada rumus termodinamika, ada rumus Newton 1, Newton 2, Newton 3. Itu semuanya berpikir mendalam, berpikir tingkat 3. Tapi bukan berpikir tingkat 3. Orang barat bisa menjelaskan bagaimana struktur atom. Atom itu dari proton dikelilingi elektron-elektron itu bisa berputar kecepatan tinggi. Dia bisa jelaskan semuanya. Itu namanya berpikir mendalam, tapi tidak berpikir tingkat 3. Tidak berpikir jernih. Berpikir jernih itu contohnya gimana? Sederhana saja. Pernahkah orang barat bertanya, kenapa elektron itu kok mengitari proton terus? Kok gak capek-capek? Berpikir tingkat 3 yang bertanya, siapa yang sebenarnya memutar elektron itu? Pernah itu ditanyakan? Kenapa kalau elektron itu mesti tertarik dengan proton, proton dengan proton tolak menolak, elektron dengan elektron tolak menolak, tapi kalau elektron dengan proton tertarik menarik, itu bisa dijelaskan. Tapi kenapa tidak pernah berpikir? Kenapa kalau ini tarik menarik, tolak menolak, yang menarik itu siapa? Yang membuat tolak menolak itu siapa? Itu berpikir tingkat-tingkat. Bumi itu mengelilingi matahari terus. Dia bisa tunjukkan rumusnya. Tapi kenapa enggak pernah berpikir? Apa yang menyebabkan bumi itu mengelilingi matahari? Yang dorong siapa? Yang gerakan siapa? Kok yang enggak capek-capeknya gitu? Itu berpikir tingkat-tingkat. Lebih mendasar lagi. Jadi orang kalau mau berpikir tingkat 3 itu mesti sampai kepada pemikiran yang paling mendasar. Ibarat lihat kolam itu sampai kelihatan dasar. Yaitu pertanyaan tentang apa? Sebenarnya pertanyaan semua ini sebenarnya berasal dari mana? Yang menggerakkan siapa? Yang memaksa siapa? Yang mengatur siapa? Kalau orang sampai tidak menemukan adanya sang pencipta yang maha kuasa, yang maha mengatur, itu sebenarnya tidak berpikir jernih. Saya dulu kecewa dengan guru saya. Saya dengan guru fisika, dengan guru kimia, waktu SMA saya tanya, larinya aneh gitu. Bu, kenapa? Dulu guru kimia saya, bu, kenapa elektron sama proton tarik-tarik? Kalau elektron sama elektron melak-melak, bu, sekali-kali dibalik gitu. Kok yang menyebabkan itu apa? Jam dulu apa? Berarti jam itu sudah hukum alam. Jawaban ini sebenarnya jawaban pelarian, dan itu bukan jawaban. Kalau saya kesana buku, hukum alam itu siapa? Bisa jawab? Alam itu sopo gitu. Kok bisa-bisanya membuat ini tarik-menarik itu menolak? Kenapa bumi itu mengitari matahari? Yang menyebabkan apa? Itu sudah hukum alam. Hukum alam itu siapa? Alam kok bisa punya hukum? Itu kan sebenarnya tidak jawab. Alam itu siapa? Apa saya harus menyembah alam? Apakah saya harus beribadah kepada alam? Alam itu siapa? Tidak jelas, itu tidak jernih. Hanya mendalam, tapi tidak jernih. Tidak sampai pemikiran tingkat tiga. Suruh ngaji ke sini, sampai tingkat tiga. Itu yang membedakan pemikiran tingkat satu, pemikiran tingkat dua, pemikiran tingkat tiga. Dalam bahasa Arabnya ada sudhiyah itu dangkal, kemudian amiko itu mendalam, kemudian ada mustadiro itu namanya jadi, itu yang paling dalam. Sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah saya kembalikan kepada studio. Ya demikian pesan dari yang kita pada kesempatan kali ini, karena waktu Maka selanjutnya itu acara yang keempat, yaitu acara penutup. Namun sebelum kami menutup acara ini, kami mewakili pengurus Masjid Jami Karang Kajang mohon maaf apabila dalam nyanyian kami malam ini kurang berkenan. Baiklah, untuk menutup acara kita pada kesempatan malam ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.